Fa'in amalta al-awwala adbarta tisani kullama ihtaju ilayhi min marfu'in wa mansubin wa majrurin wa dhalika nahu. Di sini ada ini yang benar dibaca nahu qoma wa qa'ada. Qoma wa qa'ada. Ada lisnya ya. Ahwa. Mana yang beramal ini? Mana yang beramal? Qoma beramal ahwa ahwakah. Jadi, Qomanya malah yang ada alif ya. Enggak, salah itu. Yang benar qoma wa qa'ada ya. Qa'ada ada lisnya. Ini asalnya gini, koma wa qa'ada akhwa nah. Asalnya koma wa qa'ada akhwaka. Mana amilnya? Koma kedua qa'ada. Ini yang diamalkan mana ini? Al-awwal koma. Maka mana yang kedua? Qa'ada azum kasih dom. Dhamir karena qa'ada butuh marfu kan? Ambil aja kasih dhamir qa'ada. Jadi ini contoh semuanya ini adalah contoh wis jadi. Karena qa'ada ini butuh apa? Butuh marfu, ya cukup dikasih dhamir. Dikasih dhamir. Nah. Contoh kedua, koma. Apa ini? Terus wadharab tu. Jangan masih dorok tu. Apa ini? Akhwaka. Koma butuh apa? Butuh makmul, butuh fa'il. Dorok tu butuh apa? Amil juga ya kan? Butuh makmul. Kalau koma butuh apa? Fa'il. Dorok tu butuh apa? Makulun. B. Yang adanya apa? Akhwaka. Di sini yang diamalkan mana ini? Koma. Lah, sekarang diamalkan dorob itu butuh dhamir kan? Mansub atau mansub? Mansub kan sudah ada. Rafa kan butuh dhamir. Maka anda kasih apa? Dorob itu koma. Jelas? Jadi ini adalah koma wadarabtuhuma akhwaka. Ini wis jadi. Asalnya koma wadarabtu akhwaka. Koma amil. Darabtu amil. Mana makmul? Satu. Akhwaka. Diambil koma jadi fa'il. Diambil darabtu jadi makulun. Berarti darabtu ini lah. Sekarang kalau diamalkan koma, kalau diamalkan, jadi akhwaka ini diberikan kepada koma, berarti mudmarkan domir pada dorob. Dorob itu manakah dia? Takdirkan berbentuk apa domir? Mangsub, karena dorob itu butuh ma, butuh nasob. Berarti jelas. Ibrahim, jangan lihat tangannya. Agak belajar nih gue. Sekian teman-teman itu anak belajar nih. Apa jenis? Apa ngeluarkan kukul nih? Apa kebiasa? Ngeluarkan kukulnya. Pek nggak belajar? Ya masih tinggal ngeluarkan gininya. Di sini. Alah itu enggak masih belajar gitu deh. Ya kan ya. Sudah nih. Oh no wahai ya koma sekian teman ya kan koma wa marartu ah ingat wa marartu akhwaka nah. Di sini koma butuh apa makmul akhwa marartu butuh makmul tinggal hanya satu lihat ah. Sekarang akhwaka kalau dibaca nasab berarti apa ini? Diberikan kepada apa kok? Koma. Lah sekarang mau itu lazim temu tadi. Lazim butuh apa? Mas? Majrur. Kasih ba di ma. koma wa marurtu akhwaka, ai telah berdiri dua saudaramu, aku melewati keduanya. Jelas ini kan? Jadi lihat, aku takdirkan domir, lihat butuhnya. Kalau butuhnya anak rofa, cukup dikasih alif tadi mana? Gosok ya, Pak ya. Koma wako ada akhwaka. Kalau memang ini kan lihat ini, kenapa dikasih kok ada? Soalnya kamu sana lho ya, Pak ya. Kita nanti kembalinya kemana? Kayak ini karena kok ada? Lihat nih. Kenapa dilahirkan huma? Soalnya nanti kembali kemana? Ke akhwa? Aku misalnya atau dua misalnya kan kembali ke sana. Tapi takdirnya sekarang andai kata koma waku ada zaitun, gimana nih? Gimana? Perlu takdirkan enggak? Enggak perlu, domirnya huwa sudah ini ya. Kembali kemana huwa ini? Ke zait. Kenapa kok enggak perlu takdirkan? Nah ini kan butuh rofa toh, dan rofanya kan mustatir kan. Kalau ada kata koma wa dharabtu zaidan zaidun, gimana itu tetap takdirnya? Wa dharabtu tu hu, hunya kembali kemana? Ke zaid. Ada kata koma wa marartu al muslimuna, takdirnya apa ini? Koma wa marartu bihim. Kita ini faham, soalnya apa? Sepenting antum lihat, kalau andai kata itu diamalkan yang pertama, yang kedua, berikan sesuai dengan keinginannya. Berupa dong, domir. Berarti, berikan kepadanya yang sesuai dengannya. Berupa domir. Butuh rofa, kasih rofa. Butuh nasob, kasih nasob. Butuh jer, kasih jer. Jelas ini salah? Jelas. Bawa atif. Nah, sekarang soal saya kedua. Wa dzalika nahwu qom, antum yang apa pada antum mana? Qoma wa qa'ada. Mana ada alifnya? Atau ada alifnya? Enggak ada semuanya, enggak ada alifnya. Ditulis yang benar. Aswab bil alif. Wako ada, pada kok adanya. Tulis koma wako ada aswab bil alif. Sarahab ibnu Hisham bil awdoh. Sarahab ibnu Hisham bil awdoh. Sarahab ibnu Hisham bil awdoh. Bil alif. Juz 2 halaman 198. Wa kaukabil munir. Halaman 617. Jadi yang benar bukan dibaca apa tanpa alif, itu keliru. Yang tanpa alif itu keliru. Yang benar pakai alif, koma wako ada. Yang benar pakai alif. Apalagi komanya dikasih alif tambah keliru. Atau apa alifnya? Kok nyendiri saya enggak? Cuma saya enggak ada alifnya tadi. Jelas. Sem pakai alif, gak pakai alif keliru, dikasih tambah ya alif. Jelas insya Allah, jelas ini kan, jelas belum? Nur Hidayanto paham? Iqbal mah mbak Iqbal. Wadzalika lihat, wadzalika yang demikian itu. Li'annal ismal mutanaza'ah fi, karena isim yang diperselisihkan adalah akhwaka. Ini isimnya laki-laki sejati. Dicari koma wa dharabtu, dicari koma wa qa'ada, dicari koma wa marartu. Juara ya akhwaka. Jelas ini insyaallah, jelas. Jelas ini. Baik. Lanjut. Wadhalika li'anna al-ism al-mutanaza'a fihi wa huwa akhwaka fil misal. Ingat, fi niyat taqdim. Berarti akhwaka ini apa? Diniatkan jatuhnya setelah koma, diniatkan lebih dahulu. Kenapa fa'il? Berarti niatnya akhwaka ini letaknya apa? Setelah koma, karena posnya kan fa'il. Ya, fadhamir, sekarang ana dhamir huma atau yang lainnya, wa in ada ala mutaakhir lafdan lakinnahu mutaqaddimun rutbah. Itu nih. Ingat kaidah kan? Dhamir kalau kembali ke mutaakhirin lafdan huruf boleh enggak? Enggak boleh kan? Tapi kalau dia mutaakhirin lafdan la rutbah boleh. Boleh. Kalau anda kata dia kembali ke mutakot dimin love dan word boleh. Wawal as asal. Kamu sedih. Iling. Iling anwar. Dhamir kembali ke mutakhirin love dan word bah. Tidak boleh. Kalau dia hanya kembali ke mutakhirin love dan larut bah. Boleh. Kalau dia kembali ke mutakot dimin love dan word bah tambah. Boleh. Sekarang lihat. Koma wa marartu. Sekarang antum berikan bima. Kembali ke mana dia? Ke akhwa. Ini apa namanya? Kembali ke mutaakhirin lafdzan. Ai lafadznya kembali ke akhwaka. Mutaakhir enggak? Akhwakanya kan letaknya di setelah huma. Tapi posisi akhwaka posisi apa? Posisinya kan fa'il. Dan fa'il apa jatuhnya apa? Setelah di fi'il, ya enggak? Padahal ini, jadi dia mutaakhirin lafdzan, tapi secara rubah kedudukan fa'il itu adalah mutaqad, mutaqaddim. Ngerti enggak ya, kawan? Ngerti ini? Jelas makanya ini, koma, wa marartu bihima. Ingat, takdir bihima, huma izin ini, kembali ke akhwaka. Dan kembalinya dhamir, ke akhwaka ini apa? Mutaakhirin lafdzan. Setelah lafdz kembali. Tapi secara rutbah kedudukannya, posisinya apa namanya? Akhwaka itu apa adalah fa'il. Dan fa'il kedudukannya satu selagi fi'il. Maka seakan-akan qoma akhwaka. Itu boleh enggak ada masalah? Sudah enggak ada masalah ini. Guys, enggak ada masalah. Sudah jelas? Tadi orang mana? Orang sana mana? Wa in amal tasani. Wain amal tasani, wain istajal awal ila marfu'in abdu martah. Kalau ada kata yang pertama itu butuh marfu, yo kei domir. Fakul takoma waqa'ada akhwaka. Wain istajal ila mangsubin atau maktufin hadap takobuang. Fakul taldarabtu wa darabani akhwaka. Taib. Kita ini sebenarnya anak kita punya contoh koma. Sekarang kita ingin mengamalkan yang mana ini? Yang kedua, ala kaliman ini basri? Basriin. Maka komanya dikasih dom domir. Karena komanya butuh mubut mal kosfu. Kalau mubut kosfu, aku kasih domir. Jadi koma wako atas. Jelas ini ya. Kalau masuk kasih domir. Kalau apa lagi koma wadorok itu apa? Akhwai. Kamu amalkan dorok itu maka menjadi akhwai kan ya. Ini mana domirnya? Enggak bukan dorok apa? Koma kenapa jenengi? Dorok itu ya. Ini juga bermasalah. Dorok itu darabtu wal darabtu akhwaika. Darabtu butuh apa? Ma'mul. Darabtu butuh ma'mul. Ini apa amalkan mana ini? Darabtu. Mana darabtu sekarang? Mana kalau boleh dia? Antum buang. Enggak boleh antum takdirkan. Enggak boleh antum berikan darabtu rumah. Sebab kalau andai kata lorok tuh, kembali kemana dia? Ke akhwaika ya kan? Berarti apa ini? Berarti apa? Kembali ke mutakhirin lafdan wa rubba, ya kan? Layajus. Karena layajus jangan ditampakkan. Ente katakan dibuang aja. Bagaimana menyelisih? Jangan ditampakkan, dibuang. Kalau ditampakkan oleh. Makanya lafadznya wa in ihtaja ila mansubin aw makhdhub hadzafta, kamu buang. Lain dengan di atas. Wa in ihtaja al-awwal ila marfu azmarta, kamu lat berikan dan berkabarannya. Kalau ila apa ila mansub aw makhdhub kau anda buang. Contoh lagi. Marartu. Wa marartu. Siapa ini? Wa martu bi. Anda punya apa? Wa marrobi kan ya, marrobi. Marrobi wa wa marrobi. Mana sekarang ini? Marrobi wa marrobi wa marrobi akhwaka. Akhwaka mamu dari mana ini? Dari Maroh, sahilnya Maroh kan? Mana sekarang mampunya dia? Dibuang ya, jangan ditambahkan. Makruh. Sebab kalau ini ditambahkan, kembali kemana dia? Akhwaka. Dan kembalinya dia mutaakhirin. Lafdan. Lu kok bisa mutaakhirin? Karena fa'il kan? Posisi kan lebih dulu daripada hulbeh. Lanjut. Terangkan. Lu kalau masalah ini juga boleh. Kalau dorob ini berarti apa? Akhwak apa akhwakah? Kalau maksudnya kan tidak ada masalah. Sama aja. Cuma contoh yang lain. Wa in amal tasani fa in ihtajal awwalu alawal kayak koma ya. Ini kamu amalkan dia. Kamu amalkan mana tadi kan? Koma waqa ada akhwakah, kamu amalkan waqa ada akhwakah dikasih dengar nampak. Fakul takoma wa qad akhwaka wa in taja ila mansubin aw maqbudin hadafta, kamu buang. Fakul ta darabtu wa darabani akhwaka, jelas sama. Wa marartu wa marra bi akhwaka wa la taqul darabtuhuma wa la marartu bihima. Limadha? Li'anna awd ad-dhamir ala ma ta'akhkhara lafdan wa rubba, itu enggak boleh. Jadi karena kembalinya dhamir kepada yang terakhir secara lafaz dan rutbah itu ya tidak boleh. Innama hanya saja ughutu firo dimakan diperbolehkan fil marfu di dalam marfu li'anna ghairu sholihin lisukut sebab tidak bisa dijatuhkan. Apa maksudnya? Loh, kalau ketika nasab ini buang, ketika rafa ini buang. Kenapa ketika nasab, ketika rafa itu apa? Ini tampakan. Iya, soalnya ini gak bisa dibuang ini. Gak bisa dibuang ini. Lianna ghairu sholih lisukut. Gak bisa. Nanti kawan, kalau huma kan mungkin dibuang. Nah kalau anda kata nas ini itu buang piye? Lah pasti ini buang karo wa mufrad, ya enggak? Ya enggak kawan. Berarti koma, berarti kan buang karo mufrad, enggak kaya iso. Tetap harus dikasih apa? Keluar dari keluar dari kaidah. Kalau kau dorong kan bermasalah, anda buang, ya kan? Bermasalah, maror tu bija tu kau bermasalah. Lihat, nah kalau ada kata koma ini tak? Maksudnya seorang bicara ni, makanya harus lu gak layak untuk dibuang. Walakada dikal mangsub lain dengan mangsub dan majrur. Kalau mangsub gak boleh, kalau majrur gak boleh. Ya diganti nggak apa-apa, diganti bukan masalah. Bukan masalah diganti aja. Baik. Apa? Maksudnya apa? Ya nggak mas. Iya, saya mukul. Terus telah memukul kepadaku dua saudaranya. Saya telah memukul kepadanya dan dua saudara kamu telah memukuliku. Enak tak? Saya telah memukul keduanya. Dua saudara dia memukulku. Aku telah memukul keduanya. Keduanya aku telah memukul coba. Safi sama coba. Ente, kedua saudara ente memukul aku. Baik. Seterusnya. Lah sekarang ini apa? Masing-masing dari para ulama diantaranya apa? Basyriyin sama apa? Kufiyin punya nazar masing-masing. Ya. Ada yang contohnya kepada apa? Kepada yang pertama karena lebih dahulu kan? Dan ada yang apa? Yang terakhir kenapa? Lebih dekat. Yo masing-masing yo ono dalili, masing-masing ono mustanabe kena wae. Itu kulasanya. Dan masing-masing itu memiliki intikadi lah yang ana tulis di sini. Tidak hanya itu saja. Jumhur atau Basyriyin punya tiga dalil, kenapa yang paling dekat kok diamalkan, dan Kufiyun juga punya beberapa dalil. Dan ini ikhwan anas sekarang sedikit dibahas. Soalnya apa? Masing-masing ono sandarin teko Arab. Jadi mau disebutkan yang lain juga intine yo ono mustanati teko Arab. Ya wis mari kali ini. Jadi intine masing-masing juga ada yang mengamalkan itu dan ada yang mengamalkan seperti ini. Jadi gak usah di terlalu jauh. Nah. Qala al-musannif rahimahullah wa laysa min at-tanazu'i qawlu mri'il Qais. Bukanlah termasuk tanazu' perkataan Imrul Qais. Ini bukan namanya tanazu'. Adalah walau anna ma as'a li'adna ma'isyatin kafani wa lam atrib qalilan min al-mal. Di sini dohiri kaya apa? Kaya minat tanazu. Soalnya apa? Soalnya ada apa ini? Ada dua. Apa itu? Kafani sama apa? Walam atlub. Sama-sama kan? Tapi di sini tidak dikatakan amru tanazu. Berarti kan ini. Walau anna andai kata anna bahwasanya ma'as'a apa yang saya usahakan li'adna ma'isyatin untuk mencari paling rendahnya satu ma'isya kafani cukup bagi saya walam atlub dan aku tidak mencari qalilu minal mal cukup bagi saya sedikit dari harta dan tidak mencukupi dan aku mencari harta yang banyak. Antum berarti kan di sini kita ini kata-kata ini lihat sesungguhnya berarti kan ini andai kata bahwasanya apa yang saya cari terhadap adna ma'isyatin ma'isyah yang paling rendah cukup bagi saya sedikit harta dan aku tidak mencari harta yang banyak. Kita ini sekarang wadhalika li'anna syarto hadal bab ayyakuna al-amilani muwajjihaini ila syai'in wahid kama qaddamna. Sekarang tak kasih contoh ini, kita ini kan ini agak sulit. Pada contoh kafani. Qalilun. Babu tanazu itu apa? Punya dua amil kan? Kafani sama atlub. Butuh apa ini? Butuh ma'mul. Dan qaidat tanazu adalah masing-masing amil ini apa? Muwajjahun tertuju pada satu ma'mul. Iya kan? Coba kita perhatikan. Wa dzalika anna syartu hadzal 'ilmi ay tanazu ayakun al-amilan amilanain kafani sama atlub. Harus apa? Muwajjah ini terarahkan pada satu ma'mul bahwa qalilun. Ini kan Ikhwan. Saya lihat. Walau wujjahuna andai kata diarahkan di sini kafani wa atlub ila qalil. Andai kata kafani dan atlub ini diberikan kepada qalil kita ini fasadal makna. Mana yang rusak? Berarti kan faedah tanazu antara amil dua itu harus diberikan kepada ma'mul. Ah. Dalam masalah ini andai kata kafani dan atlub diberikan kepada qalil fasadal makna. Mana nyaru rusak. Lugu sering saat ini. Rusaknya li anna lau. Berarti kan kata-kata lau ini. Tadullu ala imtina'i syai' limtina'i ghairi. Lau itu menunjukkan tercegahnya sesuatu karena tercegahnya yang lain. Contohnya ya, ya. Lau di sini tadullu ala imtina'i syai'. Menunjukkan atas tertahannya sesuatu karena tertahan yang lain. Ini bisa tertahan karena tertahan dengan yang lain. Itu lau. Lanjutkan. Fa in kana ma ba'da musbat. Kalau setelahnya itu musbat menjadi mangfi. Lau ja'ani akramtu. Kita ini sekarang. Lau ja'ani. Andai kata dia datang kepadaku, aku akan memuliakan dia. Mana lau ini imtina'u syai. Aina syai? Tertahannya ikram. Ya kan? Kalau tertahan dengan apa yang lainnya? Ja'ah. Ikram tidak ada, kalau enggak ada ja'ah. Ini kan musbat atau nafi? Musbat kan? Musbat. Akja'ah musbat, kan musbat. Lah kalau ada lau jadi apa? Jadi mangfi. Ya enggak? Anu ada kata anu buang. Ja'a kalau datang kepadaku, aku mulai kan musbat. Lah, kalau ada lau menjadi mangfi. Andai kata datang kepadaku, kan andai jadi mangfi. Jadi kalau enggak datang enggak ada muliakan kan gitu. Dan ini wa in kana mangfian, kana musbat. Kalau asalnya mangfi jadi musbab. Contohnya lau lam yusi, lau lam lam apa ini ya? Andai kata dia tidak apa? Berbuat jelek, aku gak akan. Nah, sebelum lau apa ini? Nafi kan? Setelah lau jadi apa? Musbab, kan gak akan pukul, iya kan? Andai kata dia tidak berbuat jelek, aku gak akan memukulnya. Berarti ini, jadi musbab. Gara-gara lau. Jadi kalau lau jatuh pada apa? Nafi jadi musbab. Kalau jatuh pada musbab jadi mang? Mangfi. Jelas ini? Jelas? Lihat ini. Qalif haq wala ada. Fakul. Annama as'ali adnama isyatin mangfiyun. Kan adna. Adna. Annama as'ali adnama isyatin. Itu usat mangfi. Asalnya. Musbat. Sesungguhnya apa yang saya usahakan terhadap ma'isa yang sedikit. Ini kan mangfi itu musbat. Musbat. Karena ada lau jadi apa? Mangfi. Likauni fi nafsi musbat. Awalnya kan musbat. Wa qad dakhala 'ala harfil imtina', masuk padanya harful imtina' itu lau. Wa kullu syai' imtana'a. Segala sesuatu itu tertahan li illatin karena illah, berarti sahabatan lagi itu tetap lawannya. Sekarang lihat, lau ja'ani batal, andai kata dia datang kepadaku, aku akan muliakan. Sekarang jadi mangfi. Nah, berarti kalau andai kata sesuatu tertahan karena satu illah, enggak terlaksanakan karena illah, berarti akan datang lawannya. Apa lawannya lihat? Wanakidu sa'i. Lawannya sa'i apa? Adalah adam sa'i. Berarti kan? Lawannya sa'a. Adalah enggak? Enggak datang. Andai kata dia datang, aku akan memuliakan dia. Berarti apa lawannya datang? Enggak datang. Ya enggak ada memuliakan. Kenapa dia datang? Karena illah. Kalau tertahannya sesuatu karena illah, akhirnya enggak datang. Ia akan tetap lawannya datang, lawannya enggak datang, ini enggak saya muliakan, begitu. Lawannya tetapnya adna ma'isatin. Kalau ini karena ada ilah yaitu imtana ada lau, apa lawannya berarti? Berarti enggak usaha. Waqalu lam atluk, jadi lam atluk musbat sekarang. Atluk musbat. Karena musbat karena ada lau, mangfi sebenarnya itu musbat. Lekoran imam fian bilam, wakoda kalau hamil tina. Walau wujud, kata ini. Walau wujud, maka andai kata ini dihadapkan kepada qalil, wajib fi isbatu talabil qalil. Wajib di dalamnya menetapkan qalil. Walau ainu mana fahu awa. Ini adalah ain yang dia nafikan. Kata kat sini. Andai kata sekarang walam atlub. Nah, walam atlub ini sekarang kan walam atlub. Itu kan musbat. Ya kan? Jadi nanti andai kata walam atlub ini diberikan kepada ay walam atlub qalilan, ya kan? Ini kenapa? Menjadi musbat. Bagaimana musbat? Karena kan walam atlub kan nanti ada lau kan? Nah, berarti apa? Kalau ada kata musbat ini menafikan apa yang dia diadakan pada kafa? Kafa ini. Kafa ini apa? Musbat jadi bang? Karena kan ada lau. Kan jadi logika depan. Andai kata walam atlub ini diberikan ekolilan, tentunya menjadi musbat, ya kan? Maka ini adalah lawannya, berkah apa namanya, kebalikan apa yang dia nafikan apa? Pertama kalinya itu kafa, kafani. Kafani kan ada kau. Menjadi apa ini? Jadi, mangfi, ya enggak? Ini menafikan kolilan minal mal, dan alam atlub menetapkan kolil minal mal. Wa tarfi isbatu talqalil wa huwa ainu ma nafawalan wa idza batal hada, maka ini enggak bisa, ini enggak bisa batal, ini enggak bisa diberikan kepada qalil taib ta'ayyana, maka mengharuskan ayyakuna maf'ulnya atlub itu makhdufa ay walam atlub maf'ul bainya dibuang, wa taqdiruhu walam atlub mulka Wa muqtada dzalika annahu talabun mulki, tuntutannya dia mencari mulkun. Menurut aku enggak mencari kerajaan, tapi cukup bagi saya harta yang sedikit. Aku enggak mencari mulka, kerajaan, tapi cukup bagi saya kerajaan apa namanya? Harta yang sedikit. Wawal, ini yang dimasukkan di sini. Dari situlah kenapa ini enggak bisa kalau membab tanazuk, karena maknanya batal. Kalau kita tetapkan kafani, ini kafani ada lauk, menjadi apa ini menjadi bang? Mangsi. Walam atluf, apa ini? Menjadi musbat, ya kan? Lah kalau diberikan qalilan minal mal, ini kan musbat. Ayat itu mencari qalil minal mal. Bertabrakan dengan yang pertama, karena kafanya apa? Menafikan harta yang sedikit. Maka supaya dia bertabrakan, maka di sini cukup bagi saya harta yang sedikit dan aku tidak mencari kerajaan. Baik, insyaallah sampai sini dulu. Antum perhatikan lagi supaya lebih paham. Subhanakallahumma hamdika, shallallahu alaihi wa sallam.